السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالآية يعني كلمة يحذف عادة يحذف عادة المبتدأ من العناوين كعناوين الكتاب والقصص والصحف إلى آخر. Dihapusnya mubtada ya dari judul-judul seperti judul buku, judul cerita, judul koran dan seterusnya. Mislu. Contohnya al-inwanu. Ya, contohnya ya. Al-inwanu halatun halatu rafi al-ismi. Ya. وتقديره هذه الحالات رفع الاسم وقد حذف المبتدأ. Contohnya in al-inwan judul halatu rafi al-ism keadaan atau posisi-posisi marfu isim, maka takdirnya adalah hadhihi halatu rafi al-ism. Ini jadi mubtadanya itu takdirnya adalah hadhihi. Hadhihi itu mubtadanya. Ini adalah posisi-posisi marfu-nya isim. Waqad hadzafa al-mubtada'u. Waqad hudzifa al-mubtada'u. Dan mubtadanya telah dihapus. Poin selanjutnya, wa yahdzafu aydan al-mubtada'u idza kana Al-khabaru masdaran naiban an fi'lihi. Dihapus pula apabila khabarnya berupa masdar yang mengandung fi'ilnya. Mislu sabrun jamilun. Surat Yusuf ayat 18. Sabrun jamilun, sabar yang baik. Wa takdiruhu mauqifuna sabrun jamilun. Maka takdirnya mubtada'nya yang dihapus adalah mauqifuna sabrun jamilun wa qad hudzifa al-mubtada'u, dan mubtada'nya dihapus. Jadi mubtada'nya adalah mauqifuna. Sikap kami adalah bersabar dengan sabar yang indah. Poin selanjutnya, kadzalika yahdzaful mubtada'u idza dalla 'alaihi dalilun ka'an taqula 'alal maktub. Tabi jawaban liman sa'ala aynal kitabu ay al kitabu alal maktabi wa qad hudzifal mubtada'u. Dan mubtada dihapus ketika yang mubtada boleh dihapus ketika ada petunjuk yang menunjukkan atas hal tersebut. Semisal engkau katakan alal maktabi, ya, di atas meja, itu sebagai jawaban bagi orang yang bertanya ainal kitabu, di mana buku itu. Ai maksudnya alkitabu alal maktabi, ya maksudnya adalah kitab itu di atas meja. Dan dihapus mubtada'nya yaitu alkitabu kalau ada pendalilan atau petunjuk yang menunjukkan bahwa mubtada'nya dihapus. Poin yang keenam, qad yata'akhkharu al-mubtada'u 'anil khabari. Terkadang mubtada itu berada setelah khabar. Mislu mamnu'un at-tadkhinu, dilarang merokok. At-tadkhinu mubtada'un mu'akhkharun. At-tadkhinu itu mubtada yang diakhirkan. Wa sayati syarhu dzalika fil ya wa sayati syarhu dzalika fi pasaya tishar hudalika fi fil bab tali al khasi bil khabari, dan akan datang penjelasannya pada pelajaran setelah ini khusus tentang khabar. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.